cinta terikhlas adalah menyebut nama orang yang kita cintai tanpa dia tahu kita sebut namanya di dalam doa kita. Siapa orangnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul pernah bermuram durja. Jibril pun datang. "Eh, kekasih Allah, apa yang kau renungkan? Apa yang kau khawatirkan sehingga wajahmu tampak sedih dan bermuram durja?" "Ummati, kita umatnya. Ummati, kita umatnya. Ummati." Padahal kitanya belum ada. Rasul itu kadang cintanya bertepuk sebelah tangan. Tapi ingin hidupnya bermanfaat sehingga panjang umurnya. Berapa abad yang lalu Rasul wafat. Dijemput malaikat maut, Izrail. Tapi namanya masih kental karena hidupnya bermanfaat. Ikhlas orang yang mendoakan yang tidak tahu. Siapa yang membaikkan kehidupan kita hari ini? Nabi kita. Allahumma sholli ala Muhammad.